tapi sayang saya hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang sayang dari pandangan mata aku, membuat hatiku rindu. Sungguh cantik.